yang berada. Allah Maha mengetahui semua keperluan manusia, sehingga Al-Quran diturunkan tentunya mengandung aturan yang lengkap, tidak ada kekurangan sedikit pun. Yang kurang adalah kemampuan kita memahaminya. Jadi kalau sekiranya ada masalah tidak ditemukan dalam Al-Quran, bukan Al-Qurannya yang tidak berbicara, tetapi kemampuan kita memahami bahasa Quran yang sangat terbatas. Lebih-lebih lagi, sekarang sering diangkat nama Al-Quran, tapi realitanya bukan Quran, namun terjemah. Tentu berbeda antara terjemah dengan Al-Quran. Terjemah bukan firman Allah, tapi buatan manusia. Dan terjemah jelas berbeda, jangankan dalam bahasa yang berbeda, dalam bahasa yang sama pun sudah banyak ditemukan perbedaan. Apalagi dengan bahasa yang berbeda. Allah Maha Suci memelihara kesucian Al-Quran, sehingga walaupun sudah terjemahannya sulit dihitung jumlahnya, tetapi Al-Quran tetap terlihat asli hingga saat ini, dan bahasa Al-Quran tetap terlihat asli. Walaupun Al-Quran punya bacaan yang begitu bervariasi, tetapi tetap Al-Quran terpelihara. Bacaan Al-Quran banyak, bahkan sekarang sudah muncul tanda-tanda bacaan Al-Quran dengan berbagai tanda baca. Kita lihat di depan ini tanda baca Al-Quran riwayat Qunbul dari Ibnu Katsir. Ada warna di dalam, di atas pada huruf mim. Ini untuk memberi makna bahwa bacaan Maliki di sini beda dengan riwayat Hafaz yang biasa dibaca panjang Maliki. Kemudian Sad untuk riwayat Hafaz, biasa Sad di sini dibaca Sin. Alaihim, Hafaz biasa alaihim, di sini alaihimu. Tetapi walaupun sekian banyak bacaan terpelihara sejak turun sampai sekarang, tidak ada rekaman Rasul, tidak ada rekaman sahabat, tidak pula ada rekaman tabi'in, tetapi bacaan yang bervariasi ini masih tetap terpelihara. Baru kali ini, tentunya baru akhir-akhir ini, ada tulisan Al-Quran dengan berbagai tanda baca. Dulunya tulisan Al-Quran, jangankan untuk beberapa riwayat, untuk satu riwayat pun sulit dibaca kalau tidak talaki mendengarkan guru, karena titik pun tidak ada, harokat pun tidak ada. Sekarang bukan saja dilengkapi dengan harokat dan titik, bahkan dilengkapi dengan tanda-tanda untuk memberitahu perbedaan antara satu riwayat dengan riwayat yang lain. Jadi kalau riwayat ini, riwayat Qunbul dari Ibnu Katsir, bacaannya adalah Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim, menggunakan huruf Sin. Siratal Ladzina An'amta 'Alaihim Ghairil Maghdubi 'Alaihim Waladdallin, pakai 'Alaihim di sini. Selanjutnya juga demikian, ada perbedaan. Alif Lam Mim, Zalikal Kitabu La Raiba Fihi Hudan Lil Muttaqin. Biasa kita membaca riwayat Hafaz Fihi Huda, untuk di sini Fihi Huda, i-nya panjang. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Biasa rezaknahum, di sini rezaknahum. Demikian selanjutnya, di sini lebih banyak lagi dibaca humu semuanya. Innal ladzina kafaru sawaa'un 'alaihim anzartahum. Innal ladzina kafaru sawaa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sawaa'un di sini harus 4 harokat. 'Alaihim tidak ada tambahan panjang, hanya 2 harokat saja, dan selanjutnya demikian. Ini adalah bukti mukjizat Al-Quran yang sudah berlalu 14 abad sejak turun sampai sekarang. Tulisan hurufnya, tulisan katanya sama, bacaan berbeda. Dulunya tidak ada tanda baca, tetapi dikuasai bacaan yang berbeda itu melalui pendengaran. Allah memelihara Al-Quran melalui otak-otak manusia yang tentunya kemampuan daya tampungnya lebih besar, memorinya lebih besar daripada memori buatan manusia. Berapa giga ya otak manusia? Oh, enggak terhitung lagi. Itulah hebatnya Al-Quran, mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ini adalah salah satu riwayat. Kita lihat riwayat yang lainnya, umpamanya riwayat khalaf. Masih kita lihat huruf shad. Kalau tadi shad di atasnya ada tulisan sin, kalau di sini enggak ada. Ini dapat diketahui bagaimana pengucapan huruf shad kalau talaqqi, tidak hanya bisa melihat tanda baca tapi harus talaqqi. Di bawah ada keterangan warna ismamus shad sautaz zai. Jadi dimasukkan huruf shad ke dalam huruf zai. Jadi bacaannya ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Di sini alaihum, bukan alaihim. Yang tadi alaihimu, di sini alaihum. Ziratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini adalah salah satu bukti mukjizat Al-Qur'an yang patut kita syukuri karena kita termasuk orang yang beriman kepada Al-Qur'an. Allah yang memilih kita menjadi orang yang beriman. Bacaannya di sini berbeda dengan yang tadi. Innal ladzina kafaru sawaa'un 'alaihim. Nah, di sini alaihum dan di sini ada sakta. Innal ladzina kafaru sawaa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jadi ada sakta, ada berhenti sejenak, tapi di sini anzartahum sama dengan hafaz, namun alaihim alaihum dan ada berhenti. Sama anzartahum juga ada berhenti sejenak. Ini semuanya diketahui kalau sekarang lebih mudah dengan tanda-tanda baca seperti ini. Dulu zaman sahabat, zaman tabi'in enggak ada tanda seperti ini, tapi mereka kuasai karena Allah menggunakan otak-otak manusia yang Allah ciptakan mampu merangkum, mampu menampung semua ilmu tentang Al-Qur'an. Sekarang otaknya sudah agak kurang kemampuannya, maka Allah berikan jalan untuk membuat alat. Dengan alat ini dibantu, dan orang mampu membuat alat juga dari Allah juga sebetulnya kan. Orang mampu membuat alat teknologi seperti ini dari Allah juga kemampuan. Cuma karena jumlah manusia semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak, maka tentunya sangat diperlukan alat yang membantu kemampuan mereka. Insyaallah pelajaran-pelajaran seperti ini akan dikembangkan dalam perjalanan berikutnya melalui lembaga Al-Quran yang alhamdulillah barusan saya sudah menuntaskan pertemuan program membangun Madinah Al-Quran. Membangun Madinah Al-Quran dan sudah ada nomor rekening bagi yang ingin mencatat, mudah dihafal sebelum dicatat. Nomornya adalah 00 10 20 10. Nah, ini nomor rekening Madinah Quran, 00 10 20 10 8 7 6 7 8. Gampang hafalnya tuh. 00 10 20 10 8 7 6 7 8, Bank Jabar Syariah. Ini insyaallah akan kita bangun Madinah Quran di atas tanah 1,3 hektar di Cibiru Beet. Memang sudah masuk ke Kabupaten Bandung, tapi berseberangan lah, berdekatan, bertetangga dengan kota Bandung. Dari Cileunyi kalau menuju ke jalan tol yang Sumedang itu, sebelum sampai ke jalan tol ada jalan ke pinggir, ke kiri itu ada Al-Jawami. Nah, dari situ sekitar 3 kiloan tanah sudah sertifikat wakaf. Insyaallah saya sudah sepakat dengan guru kita Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid untuk membangun Madinah Quran, sehingga kita ingin memelihara Al-Quran dari berbagai segi, termasuk mempelajari bacaan Al-Quran dari berbagai riwayat dan qiraat, dan juga tentunya pengaruh perbedaan bacaan terhadap makna, yang akan membuktikan benar-benar Al-Quran sebagai solusi untuk semua umat di setiap zaman. Sebab sampai saat ini kajian Al-Quran baru masih satu riwayat. Beberapa kajian tafsir Al-Quran di beberapa tempat masih satu riwayat, yaitu riwayat Hafas dari Asim, belum memperhatikan riwayat-riwayat yang lain, yang ternyata setelahnya dipelajari beberapa riwayat yang lainnya semakin membuktikan bahwa Al-Quran begitu luas, begitu dalam, betul-betul menyelesaikan berbagai permasalahan tingkat internasional, bukan cuma lokal, bukan cuma Arab, tapi tingkat internasional. Dan sebelum melangkah lebih jauh, mari kita ingat kembali hadis yang sangat populer ini, riwayatnya banyak sekali ya, termasuk juga Muslim meriwayatkan. Kemudian tadi banyak sekali lah yang meriwayatkan hadis ini tentang amal soleh yang akan mengalir. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Idza matal insanu qata'a 'amaluhu illa min thalathin." Apabila manusia meninggal, maka dia tidak akan dapat melanjutkan amalnya. In qata'a, sudah terputus perjalanan amalnya. Tidak bisa melanjutkan, tidak bisa menambah amal lagi karena sudah meninggal. Maksudnya tidak bisa sholat lagi, tidak bisa saum lagi, tidak bisa melaksanakan ibadat haji. Tapi bagaimana kalau saya meninggal besok? Amal sekarang pun belum jelas diterima apa tidak oleh Allah. Amal-amal yang sudah lalu juga belum jelas. Sedangkan untuk masuk surga perlu bekal yang sangat banyak. Apa yang mesti kita lakukan kalau besok kita meninggal atau lusa kita meninggal? Mungkinkah kita sekarang berjuang agar setelah meninggal pun masih punya harapan untuk menambah amal? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga hal yang bisa kita programkan dari sejak sekarang. Manakala besok atau sore hari ini atau malam ini meninggal dan kita tidak tahu, ada tiga hal, yaitu sadaqatin jariyah atau ilmin yuntafa'u bi atau waladin salihin yad'ulah. Diperhatikan di sini pakai au ya. Ini sangat penting ini. Pertama, sedekah jariah atau ilmu yang dimanfaatkan atau anak soleh yang mendoakannya. Nah, bagaimana kalau atau ini bersatu gitu ya? Sedekah jariah juga memang ilmu yang bermanfaat, juga waladin salih. Kenapa pakai atau? Sebab tidak semua orang memiliki tiga-tiganya. Ada yang mungkin memiliki cuma satu, ada yang mungkin memiliki dua, ada yang mungkin tiga-tiganya. Bagaimana bagi yang memiliki cuma satu? Insya Allah akan bermakna untuk melanjutkan amal soleh setelahnya meninggal. Nah, di sini jelas sekali sedaqatin jariyah. Sedaqah jariyah itu sedaqah yang memang mengalir. Bukan hanya sepintas, tapi mengalir. Banyak orang yang mengartikan, banyak ulama yang mengartikan sedaqah jariyah itu adalah wakaf. Dan sekarang bisa saja wakaf itu karena di atas tanah wakaf kita membangun fisik berupa wakaf lagi. Dan insya Allah kalau memang tanah 1,3 hektar ini ya enggak akan kehabisan kesempatan. Cukup luas tanahnya. Program Madinah Quran ini akan dijadikan sebagai pembinaan masyarakat. Insya Allah tidak tanggung-tanggunglah kita seluas-luasnya. Namun dijadikan sebagai pusat, pusat pendidikan Al-Quran di lembaga ini. Diawali dengan mengkader para mahasiswa, karena tempat tersebut berada di tengah-tengah lingkungan kampus, dekat ke Unpad, dekat ke UIN, dekat ke Unwim, dekat ke IKOPIN, dekat ke STPDN, bahkan ITB juga kan di sana ada, dekat ke mana-mana. Bahkan sewaktu saya bincang-bincang dengan salah seorang dokter di Rumah Sakit Al-Islam, kata beliau, boleh jadi nanti katanya dekan Fakultas Kedokteran akan mewajibkan untuk menempati pesantren itu. Karena sangat diharapkan para mahasiswa kedokteran untuk menempati tempat yang khusus. Sebab dengan adanya lingkungan Fakultas Kedokteran semuanya atau lingkungan mahasiswa kedokteran semuanya, mereka lebih mudah sharing antara satu dengan yang lain, tidak terganggu dengan yang lain. Itu harapan dekan Fakultas Kedokteran setahun yang lalu cerita kepada saya dari pihak salah seorang dokter. Jadi ini programnya akan membangun Madinah Quran atau Al-Quran City yang sehari-hari dengan Al-Quran, dan mudah-mudahan nanti para penghafal yang di sini juga sangat bermakna nanti buat di sana dipersiapkan. Tentunya tidak hanya sekedar menghafal Quran, tetapi juga akan kita bina masyarakat yang tinggal di lingkungan tersebut, dari mulai para mahasiswa, para dosen, termasuk orang yang tinggal, yang petugas kantin, semuanya untuk berbicara bahasa Arab. Itu rencananya. Oleh karena itu, maka sekarang akan kita programkan para ahli hafalan Al-Quran, para ahli bahasa Arab, yang mudah-mudahan dengan niat yang ikhlas dari para muslimin, para muhsinin, para dermawan, Allah berikan kemudahan. Nah, kalimat sadaqatin jariyah ini dilanjutkan dengan ilmu yang bermanfaat. Sungguh sangat luar biasa kalau sekiranya sedekah jariyah untuk mengembangkan ilmu. Tanpa digunakan untuk mengembangkan ilmu, sedekah jariyah sangat bermakna umpamanya untuk kepentingan sosial. Ya, untuk rumah sakit atau untuk pembangunan pemanya panti jompo, itu sangat bermakna. Amalnya akan berkelanjutan. Bagaimana kalau sedekah jariyah tersebut untuk pengembangan ilmu yang bermanfaat, dua nilai. Jadi orang yang sedekah jariyah untuk pengembangan ilmu, dia dapat dua paket dari Allah Subhanahu wa taala. Paket nilai dari sedekah jariyah itu sendiri dan paket pengembangan ilmu. Dan sudah pasti karena memang tujuannya juga untuk mengembangkan pendidikan Al-Qur'an. Al-Quran adalah pembimbing buat semua orang, termasuk seorang usahawan dibimbing dengan Al-Quran. Maka nantinya itu kita ingin menjadikan lembaga ini sebagai lembaga pembinaan mengulamakan para sarjana. Ya, ringkasnya begitulah. Pertanyaan muncul, apakah akan dibangun perguruan tinggi? Tergantung kondisi. Tetapi sasaran utama adalah ingin membangun pendidikan Quran buat para aktivis perguruan tinggi yang sudah ada sekitarnya. Cukup perlu perjalanan panjang sampai membangun perguruan tinggi, kan? Kenapa tidak kita isi saja perguruan tinggi yang ada dengan Al-Quran, yaitu dengan menghadirkan asrama mahasiswa. Mereka tinggal di situ tanpa bayar, bayaran mereka kepada Allah melalui hafalan Al-Quran. Ya, ini kan akan semakin bermakna gitu. Mereka membayar kepada Allah dengan menghafal Al-Quran. Tentunya mereka akan semangat. Kalau mereka pemanya mencari tempat kos-kosan, kadang-kadang sulitnya luar biasa. Setelahnya ditemukan yang mereka cari, yang penting ini adalah cocok tempatnya, sesuai harganya, bagaimana lingkungannya, enggak dipikir. Umumnya begitu. Sehingga setelahnya menemukan tempat tersebut diisi, lingkungannya ternyata merusak akhlak, itu bab lain. Kasihan. Oleh karena itu muncul pemikiran ingin supaya perjuangan kita ini tidak tanggung-tanggung, ingin menyelamatkan generasi mendatang itu, tidak hanya bicara, tapi inilah lapangan amal, membimbing mereka, dibikin tempat steril. Sebab saat ini sudah diketahui oleh tingkat pendidikan internasional, para pemikir pendidikan internasional, bahwa pendidikan yang paling berhasil adalah yang disebut dengan boarding school. Itu sudah diyakini oleh para pendidik yang tidak islami. Bagaimana kalau diisi dengan keislaman? Yang tidak islami saja sudah menganggap begitu, karena di tempat tersebut tidak terganggu mereka pemikirannya, kelakuannya tidak terganggu dengan pihak luar. Makanya kita punya program saat ini adalah ingin supaya memang boarding school yang sudah disetujui, yang sudah disepakati oleh para pakar pendidikan internasional itu paling bagus. Nah, kita isi dengan Al-Quran, tentunya di atas segala-galanya, karena Al-Quran di atas segala-galanya. Nah, kemudian sedekah jariyah atau ilmin yuntafa'u bih. Kalau tidak sedekah jariyah, tidak ilmun yuntafa'u bih, tapi punya anak didik yang dibina terus menjadi anak yang soleh, pasti kalau anak soleh akan mendoakannya, mendoakan orang tuanya, mendoakan gurunya, mendoakan muslimin muslimat, mendoakan para dermawan. Oleh karena itu, manakala sedekah jariyah untuk pengembangan ilmu, untuk membina generasi salihin, maka tiga paket akan didapat nilainya melalui satu jalur, yaitu sedekah jariyah yang akan menghasilkan tiga pintu nilai, paket nilai, yaitu sedekah jariyah itu sendiri, ilmu yuntafa'u bihi, dan waladin salihin yada'ulah. Ya, mudah-mudahan dengan adanya program ini, bagi kita kalau umpamanya setiap kali parkir atau setiap kali 2000 parkir sebulan saja sudah berapa, sudah 60.000. Sekarang umpamanya apalagi kalau orang-orang yang suka merokok, rokok berapa tuh ya sehari itu? Wah, 10.000-an umpamanya. Sebulan berapa tuh? 300.000. Kalau umpamanya tidak mampu berhenti merokok, sekarang umpamanya dibagi dua lah, 150 ke sini, 150 ke situ, insya Allah kuat nanti akan berhenti dari merokok itu, mampu itu, dengan adanya infak Allah yang akan memberikan barokah. Kemudian kalau umpamanya kita perhitungkan yang suka parkir berapa sehari parkir, wah subhanallah, kita yang sederhana saja, dan tentunya tidak begitulah, tetapi lebih dari itu. Karena ini jelas, kita yakin harta seberapa banyak pun yang saat ini di tangan kita belum pasti menjadi milik kita, kecuali yang sudah diinfakkan di jalan Allah. Yang akan menjadi milik kita yang pasti, yang sudah disalurkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, itu yang pasti. Maka dipersilakan nanti disalurkan melalui rekening, namanya atas nama Madinah Quran, ya, atas nama Madinah Quran, Bank Jabar Syariah, nomornya adalah 00 10 20 10 87678. Ya, ada berapapun sebulan 50 ribu saja. Kalau yang rutin umpamanya ada 1 juta orang lumayan. Tapi yang paling penting kan rutinitasnya itu. Dan kita sebagai ingin membuktikan di hadapan Allah sebagai orang yang cinta Al-Quran, dengan banyak berjuang untuk kepentingan Al-Quran, Allah berikan kepada kita kemudahan untuk memahami Al-Quran. Allah berikan kepada kita kemudahan untuk meningkatkan menghayati Al-Quran, dan juga mudah-mudahan anak cucu kita dipermudah juga oleh Allah menjadi sahabat Al-Quran. Itu yang sangat bermakna buat kita semuanya. Baik, mungkin untuk lebih jelas lagi saya catat nomornya. Dan ini nomor ini juga nomor cantik, bukan pesanan ini, by system ini. Tapi ya nomornya cantik gitu, mudah dihafal. Ya? Oh iya. Dan alhamdulillah ini tanah ini sudah sertifikat wakaf. Jadi tidak ragu-ragu lagi dan tidak mungkin dapat dijual oleh siapapun. Karena sudah sertifikat wakaf tanahnya. Yaitu yang sudah sertifikat wakafnya itu seluas 1,3 hektar. Masih ada di sekitarnya tanah-tanahnya juga yang memang belum sertifikat wakaf masih. Tapi ini yang sudah sertifikat wakafnya. Ya alhamdulillah, barusan baru selesai ini membuatnya juga, hasil ya kesepakatan dengan para pengurus yang akan terlibat nanti terjun, langsung dibikin dengan notaris barusan di Bank Jabar Syariah. Jadi insya Allah sudah tidak diragukan lagi payung hukumnya tentang tanah wakaf ini untuk kita dirikan di atasnya Madinah Quran. Dan bisa saja nanti kalau pemanya ada yang mau nengok dari sini ke tempat tersebut, bisa nanti komunikasi kalau urusan, kalau pemanya ada yang perlu guide ke sana. Tanahnya sangat bagus, walaupun bukan musim sekarang, bukan musim hujan, musim biasa saja, zuhur masih tetap sejuk ke sana. Karena memang ya di atas, dari tempat tersebut terlihat jelas itu apa, BGG ya, tempat golf itu. terlihat jelas dari situ. Karena memang di atas. Jadi antara Gunung Manglayang dengan daerah kesannya adalah kampus dekat sekali. Mudah-mudahan ya Allah berikan kelancaran dalam perjalanan perjuangan ini, yang tentunya potensi umat ini sangat banyak sekali, namun belum ada yang mengelola dengan jelas. Ya insya Allah Maqdis, terus dompet du'afa, terus Bank Jabar Syariah, barusan kumpul itu yang akan membangun Madinah Quran ini. Baik, kita lanjutkan sekarang. Ini sudah ya dicatat semuanya ya. Kita kembali tadi mengenal tentang Al-Quran dengan berbagai riwayat. Dari satu riwayat ke riwayat yang lainnya, tentunya tidak mungkin dapat membacanya tanpa harus talaqqi. Talaqqi itu dari guru ke murid, murid ke guru. Itu yang namanya talaqqi. Guru memberikan contoh, murid mengikuti, dan murid membaca, didengar oleh guru. Itu baru talaqqi. Kalau cuma sekedar mendengar tanpa didengar, tidak termasuk talaqqi. Apakah ada perbedaan makna dari perbedaan bacaan? Ada yang berbeda, ada yang tidak. Kalau tadi kita temukan alaihim, alaihum, dan alaihimu tidak mengandung perbedaan makna. Namun yang mengandung perbedaan makna, umpamanya kita temukan dalam riwayat tadi Ibnu Katsir qalu akunbul ya.